ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin. Qala Rabbuna Azza wa Jal, ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqullah ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah. Pada kajian pekan lalu, kita sudah mulai memasuki pembahasan awal dari kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita pada pertemuan kemarin telah membaca ayat yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang tujuan utama daripada diciptakannya kita oleh Allah Azza wa Jalla. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya agar mereka semua beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ayat ini adalah ayat yang mudah-mudahan selalu mengingatkan kita tentang kenapa kita diadakan oleh Allah di muka bumi ini. Kalau kita selalu mengingat ayat ini, mengingat dari tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjadikan kehidupan akhirat sebagai sasaran utama atau tujuan utama dari kehidupan kita, sehingga setiap apa saja yang menghalangi kita dari akhirat, menghalangi kita untuk mengejar akhirat dari perkara-perkara dunia kita, niscaya akan kita singkirkan. Karena kehidupan kita yang utama adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ada saatnya berakhir. Kehidupan dunia ada saatnya binasa. Dan bahkan sebelum dunia ini hancur, bisa saja jasad kita duluan yang hancur. Ya, makanya kita dalam menjalani kehidupan dunia ini, sudah sering kita bahas, kita berupaya untuk mengejar kira-kira apa saja yang membantu kita untuk taat kepada Allah. Segala perkara yang akan menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah, maka kita nomor sekiankan. Kita kejar apa yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah. Makanya kita sering ulang-ulangi hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Hendaknya lah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing atau numpang lewat. Ya, hendaknya lah engkau hidup di muka bumi ini kedudukannya seperti orang yang asing atau numpang lewat saja. Artinya kita namanya orang asing, orang yang musafir cuma numpang lewat di satu negeri, dia itu hanya akan membawa perkara-perkara yang kira-kira akan menjadi kebutuhan dia selama safar. Tidak semuanya dia bawa. Tidak semua harta yang ada pada dia dia bawa ketika dia safar. Ya, tentunya kira-kira yang akan bermanfaat bagi dia selama perjalanan tadi. Nah, perjalanan seorang muslim, perjalanan seorang hamba Allah, kita harus ingat bahwasanya dunia ini adalah cuma tempat bercocok tanam atau perjalanan yang akan menghantarkan kita menuju negeri yang kekal dan abadi, yaitu alam akhirat. Dan di alam akhirat nanti hanya ada dua tempat, tidak ada yang ketiga. Imma kita masuk surga Allah dengan rahmatnya, wa imma kita berlindung kepada Allah dimasukkan ke dalam neraka yang jauh dari rahmatnya. Tidak ada tempat yang ketiga. Ingat, tidak ada pilihan bagi kita tempat yang ketiga, tidak surga, tidak neraka. Tapi kita akan dimasukkan kepada salah satu dari dua tempat tersebut. Makanya keharusan kita selama di muka bumi ini, kita berjuang sekuat tenaga kita untuk kita mendapatkan surga Allah Jalla Jalal. Dan yang utama, perjuangan kita untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla tentunya dengan tauhid. Karena surga tidak mungkin didapatkan kecuali dengan mentauhidkan Allah. Ya, surga itu diperuntukkan bagi orang yang bertauhid kepada Allah. Orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab tauhid karya al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. An-Nahl ayat 36. Sebagiannya kemarin telah kita terangkan. Ya, walaqad ba'atna, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Kemarin kita telah mulai memasuki pembahasan ayat ini. Dan pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang definisi ummah. Apabila ada kata ummat, apabila ada kata ummat di dalam Al-Qur'an, maka dia memiliki beberapa makna. dia memiliki beberapa makna. Apa diantaranya? Kalau dalam ayat ini, naam, at-ta'ifah minan nas. Di antara makna umat apabila disebutkan dalam Al-Qur'an adalah sekelompok manusia. Ya, jadi dan sungguh Allah Azza wa Jal telah mengutus pada setiap kelompok manusia adanya seorang rasul. Ini makna yang pertama. Kemudian apa makna yang kedua dari makna ummah? Imam atau pemimpin. Ya, sebagaimana kemarin telah kita sebutkan dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang pemimpin. Ya, yang terus-menerus taat kepada Allah. Terus-menerus mentauhidkan Allah. Ini makna yang kedua dari makna ummat, yaitu imam atau apa? Pemimpin. Kemudian makna yang ketiga adalah al-millah, ajaran. Ajaran dalam agama. Dalilnya surat Az-Zukhruf ayat ke-23. Apa kata Allah? Inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Ya, ucapan orang-orang musyrikin ketika diajak kepada agama yang hak. Saking taklidnya mereka kepada nenek moyang, saking membebeknya mereka kepada nenek moyang, pada nenek moyangnya itu disebutkan oleh Allah la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Mereka itu nenek moyangnya tidak berilmu tentang agama dan tidak berjalan di atas petunjuk. Ketika ditawarkan kepada mereka agama tauhid, agama yang hak, apa jawaban mereka? Inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Kefanatikan mereka. Sesungguhnya kami telah mendapati moyang-moyang kami atau bapak-bapak kami berada di atas satu ummah. Apa ummah di sini? Al-millah, satu ajaran. Ya. Ini makna yang keberapa? Ketiga. Makna yang keempat dari makna ummah dalam Al-Qur'an adalah az-zaman. Waktu atau sudah menjadi bahasa kita. Zaman, ya. Zaman diambil dari bahasa Arab az-zaman, waktu. Kata Allah dalam surat Yusuf ayat 45, wadzakara ba'da ummati. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasannya kata ummah itu dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna. Jadi, mengartikannya sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kelompok manusia seorang rasul. Supaya apa? Kenapa Allah Azza wa Jal mengutus pada setiap kelompok manusia adanya seorang rasul? An'budullaha wajtanibut tawud. Supaya mereka semua, manusia-manusia itu tadi, mau beribadah kepada Allah, an'budullah wajtanibut tawud, dan menjauhi yang namanya tawud. Mau merealisasikan kalimat la ilaha illallah. An'budullaha wajtanibut tawud yang merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata dan menjauhi segala macam tauhid, dia merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. An'budullah, dia merupakan isbat, penetapan bahwasanya ibadah tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah. An'budullah, hendaknyalah kalian semua beribadah kepada Allah. ini mengandung rukun yang pertama dari rukun tauhid, atau salah satu rukun dari rukun tauhid, yaitu al-itsbat. Tidaklah kita menetapkan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian pada kata wajtanibu taghut, dan hindarilah oleh kalian taghut, dia merupakan kalimat yang menunjukkan an-nafyu, rukun yang kedua dari rukun tauhid, yaitu menolak segala macam sesembahan-sesembahan selain Allah, atau diringkas oleh Allah Azza wa Jalla dengan kata taghut. Karena taghut di antara maknanya adalah setiap apa saja yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridha. Ya, ini makna daripada mentauhidkan Allah. Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul. Ada setiap kelompok manusia tujuan utamanya atau dakwah utama mereka adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dengan cara apa tadi? Dengan cara memberikan ibadahnya hanya kepada Allah, dan antipati dari segala macam sesembahan-sesembahan selain Allah, atau yang disebut sebagai taghut. Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Qawlul Mufid Syarah ala Kitab Tauhid, beliau menukilkan tentang ta'rif, definisi dari definisi taghut yang paling bagus, ya, supaya kita dalam mendefinisikan taghut ini bukan cuma terfokus kepada satu sasaran saja, sebagaimana orang-orang khawarij. Kalau orang-orang khawarij biasanya mengartikan taghut cuma pada satu sasaran saja. Apa yang diartikan oleh kaum khawarij dalam mendefinisikan taghut? Hah? Apa biasanya? Pemerintah. Ya. Ashabul qa'idah, orang-orang yang menjadi loyalis Al-Qaidah, orang-orang yang menjadi loyalis ISIS, atau yang berjalan seperti manhajnya mereka, dari kalangan Khawarij, dari kalangan Kilabun Nar, dari kalangan anjing-anjingnya neraka, biasanya mereka terfokus dalam mengartikan makna taghut itu cuma kepada sasarannya pemerintah. Dia lupa bahwasanya makna taghut itu banyak, bukan cuma pemerintah saja kalau mengajak untuk beribadah kepada Allah. Ya. Nah, kita dengar di sini keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dinukilkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa ajma'a ma qila fi ta'rifihi huwa ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah bi anna." Dan definisi yang paling mencakup tentang definisi taghut adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa maknanya? Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'. Taghut maknanya adalah segala apa saja yang seorang hamba melampaui batas dalam menyikapinya. Taghut adalah setiap apa saja yang seorang hamba melampaui batas dalam menyikapinya. Setiap apa saja, berarti bukan cuma satu. Sebagaimana definisinya orang khawarij, taghut itu adalah pemerintah katanya. Kenapa? Karena tidak seideologi dengan kami. Cuman bahasa mereka diperindah. Karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, jadi taghut. tapi label mereka itu palsu, bohong. Orang Khawarij di dalam mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, di dalam mengkafirkan negara-negara Islam, sesungguhnya bukan karena negara tersebut tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi yang tepat disebabkan karena pemerintah tersebut tidak seideologi dengan mereka. Apa buktinya? Mana di zaman ini negara atau kerajaan yang lebih berhukum dengan kitabullah dan sunnah rasulnya dari Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, dari KSA, dari kerajaan Saudi Arabia? Ada enggak negara yang lebih sempurna di zaman ini di dalam menegakkan tauhid dan menegakkan sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lebih bagus dari kerajaan Saudi Arabia? Tidak ada yang lebih bagus dari kerajaan Saudi Arabia dalam menegakkan al-Quran dan sunnah. Tapi itu pun tidak lepas dari pengkafiran mereka. Makanya di antara sasaran-sasaran terorisme itu bukan cuma Indonesia, Saudi juga kena. Beberapa tahun yang lalu terjadi bom bunuh diri di salah satu kota besar di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, tepatnya di kota Riyadh, menewaskan sekian banyak kaum muslimin. Dan di beberapa tempat di kerajaan Saudi Arabia, apa dalih mereka? Tidak berhukum dengan kitabullah. Raja Saud dianggap raja yang rakus. Raja Saudi dianggap kerajaan yang kafir katanya. Kerajaan Saudi dianggap berhukum dengan hukum tauhid, padahal apa yang diterapkan dalam pemerintahan dan hukum kerajaan Saudi Arabia? Kitabullah dan sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pun tidak lepas dari pengkafiran mereka. Maka dari sini, kalau ada anak-anak kemarin sore yang terpengaruh pemikiran Khawarij gara-gara membaca media atau gara-gara terlalu sering nonton YouTube orasi-orasinya orang-orang ISIS atau yang berjalan dengan manhajnya mereka dalam mengafirkan pemerintah-pemerintah muslimin, mereka beralasan karena pemerintah tersebut tidak berhukum dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, ketahuilah ini merupakan slogan palsu. Mereka mengkafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin bukan karena hukumnya, tapi karena pemerintah tersebut tidak mendukung ideologi Khawarij atau ideologi radikalnya mereka, sehingga dikafirkan. Ya, kalau semacam kerajaan Saudi Arabia saja dikatakan pemerintah yang kafir atau raja yang zalim, terus definisi pemerintahan Islam itu gimana? Iya. Siapa yang lebih islami dari Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah? Kalau Saudi saja dikafirkan, berarti di alam ini tidak akan ada yang namanya pemerintahan Islam. Apalagi Indonesia. Iya. Makanya pantas kalau disebut sebagai pemerintahan tauhid menurut definisi mereka. Ya. Nah. Disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim, definisi tauhid adalah setiap apa saja yang seorang hamba melampaui batas dalam menyikapinya, min matbu'in au ma'budin au muta', dari tiga pihak. Baik melampaui batas dari sisi orang yang diikuti, melampaui batas dalam mengikuti seseorang sehingga membenarkan setiap apa saja yang dia ucapkan atau yang dia perintahkan, seperti di sini dicontohkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, al-kuhan was-sahara, seperti para dukun dan juga tukang sihir. Biasanya orang-orang musyrik, orang-orang yang lemah ketauhidannya kepada Allah, datang ke dukun, minta nasihat dari dukun, dia jalankan. Saya minta jodoh, syarat jodoh itu dapat begini. Bagaimana caranya? Diikuti. Suruh cari kembang tujuh rupa, suruh mandi di tujuh sumur yang berbeda, ya, suruh nyembelih hewan dalam rangka tumbalnya, suruh ini suruh itu, semua diikuti. Nah, ini juga bentuk melampaui batas dalam mengikuti manusia, ya, apalagi mengikuti dukun. Telah diancam oleh Allah Azza wa Jal, man ata kahinan au arrafan. Ya, apa ancamannya? Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkan, apa ancamannya? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti dia telah dianggap kafir terhadap apa yang diturunkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan begitu juga di antara makna matbu', melampaui batas dalam mengikuti seseorang, adalah kata beliau, wa ulama isu, mengikuti para ulama-ulama yang jelek, jelek dalam akidahnya, jelek dalam manhajnya, jelek dalam akhlaknya, jelek dalam metodologi dia beragama, tidak mengikuti cara nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti apa kata mereka 100%, berarti kita telah menjadikan dia sebagai tauhid. Pementang-mentang Habib, enggak bisa. Oh, ini turunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini zuriatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Islam tidak mengenal mau dia itu turunan Nabi atau istilahnya dia itu tanjakan Nabi. Ketika ucapannya adalah ucapan yang salah, menyimpang dari petunjuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita memiliki kaidah yang diajarkan oleh Nabi, la ta'ata bi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah. Jadi yang namanya demo, mau istilahnya al-mubahara as-silmiyah, demo damai, itu tidak menjadi halal gara-gara yang memerintahkannya Habib Rizik. Mentang-mentang yang menggerakkan Habib, demo jadi halal, enggak. Yang namanya sesuatu yang haram tetap haram, mau yang memerintahkannya orang yang mengaku sebagai Habib. Babi misalnya. Oh, jadi halal, kenapa? Karena Habibullah nyuruh bilang jadi halal. Enggak bisa, tetap apa yang diharamkan oleh Allah tetap haram selama-lamanya. Apa yang dihalalkan oleh Allah maka tetap halal. Kenapa? Karena kata Allah, hak perintah syariat itu cuma berhak datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Ucapan manusia bisa diambil, bisa ditolak, sebagaimana perkataan Imam Malik, kullu kalamin yukhadhu wa yuraddu ila sahibi hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diambil dan bisa ditolak kecuali ucapan penghuni kubur ini. Bukan ini. Ucapan penghuni kubur ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa diambil, bisa ditolak. Ketika kapan? Diambil kalau ucapannya tidak bertentangan dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Jadi ucapan Habib juga harus ditimbang. Jangan mentang-mentang Habib yang dinobatkan sebagai imam besarnya kaum muslimin, siapa yang menobatkan dia sebagai imam besar? Hah? Akidahnya berjalan di atas akidah Syiah, yang setiap tahun dia menyambangi mana kerajaan apa negara Iran, ya, mau dikatakan dia orang yang berjalan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lah. Dia berjalan di atas akidah bid'ah. Dia tidak pernah mengajak kepada sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara buktinya dia memobilisasi kaum muslimin untuk keluar ke jalan-jalan. Perempuan laki dengan alasan demo damai. Demo dalam Islam tidak dibenarkan. ya, karena dalam Islam ada manhajnya dalam menasihati pemerintah. Kata Nabi apa? Man arada ayam sahalidhi sultan fala yubdihi ala niatan. Ini manhaj yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang memiliki nasihat yang hendak dia berikan kepada pemimpinnya, jangan tampakkan di halayak ramai. Wal ya'khud biyadi, ini ajaran Nabi, tarik tangannya, artinya ajak empat mata. Wal yakhlubih, berdua-duaan dia dalam menasihati pemimpin. Bukan di mimbar-mimbar, apalagi di jalan-jalan. Demo atas nama agama itu bid'ah. Kalau demo atas nama BBM maksiat, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa naik BBM bakar ban di jalan-jalan, itu maksiat. Ya, kemudian nggak cocok dengan satu pemimpin minta diturunkan, dia demo, itu maksiat. Yang lebih parah adalah demo mengatasnamakan membela Al-Quran. Karena membela Al-Quran itu adalah ibadah kepada Allah. Tetapi Al-Quran tidak pernah memerintahkan belalah Al-Quran dengan cara demo. Belalah Al-Quran dengan cara membuat macet jalannya kaum muslimin. Belalah Al-Quran dengan cara mengeluarkan anak-anak perempuan atau ibu-ibu atau kaum muslimah ke jalan-jalan dalam rangka membela Al-Quran. Karena Al-Quran menyatakan waqarna fi buyutikunna wa buyutukunna khairul lahum, apa, dan rumah-rumah kalian itu lebih baik dari, dan rumah kalian itu lebih baik bagi kalian. Tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian karena rumah kalian itu lebih baik. Karena perempuan itu walaupun bercadar, walaupun menutup hijab dengan hijab yang syar'i, apalagi hijab yang tidak syar'i, namanya kalau mereka itu keluar tanpa kebutuhan yang syar'i, dia akan selalu dihiasi oleh syaitan. Karena hukum asal yang namanya perempuan itu idza kharajat istashrafahas syaitan. Perempuan itu kalau keluar pasti selalu dihiasi oleh syaitan. Nenek-nenek seperti 18 tahun kalau pakai cadar, ya enggak? Hah? Keluar pakai cadar, orang enggak tahu dia itu nenek-nenek atau 18 tahun. Jadi fitnah enggak? Ya makanya kalau gak ada hajat, perempuan jangan hobi keluyuran. Kamu keluar itu kalau ada hajat talabul ilmi baru. Ada hajat yang mau gak mau menuntut kamu untuk keluar rumah, silakan. Tapi kalau cuma jalan-jalan, jangan. Dan kalau maksa, kalau kamu juga mau jalan-jalan, para suami atau para orang tua yang memiliki anak gadis, kalau semisalnya mereka menuntut kalian untuk refreshing, ajak ke kuburan. Supaya mereka itu ingat mati. Jangan diajaknya keliling-keliling shopping. Mereka lupa mati. Belanja sekian banyak perabotan. Perabotan yang gak dibutuhkan. Beli piring 100. Beli gelas 100. Beli baju sekian puluh setel. Bermanfaat gak kira-kira? Banyak mubadirnya, banyak yang tidak bermanfaatnya. Ya, kalau mau refreshing, ajak mereka untuk mendatangi kuburan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan zurul kubur fa innaha tudzkirukumul akhirah. Ziarahilah oleh kalian kubur-kubur, karena dengan menziarahi kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Makanya banyak para suami yang mengeluh, Ustaz, kok istri saya melunjak ya? Ustaz, kok istri saya baiknya itu kalau sudah tanggal mau dekat gajian. Kalau sudah lewat gajian berapa hari ngelunjak lagi. Ustaz, kok istri saya berani bentak saya ya? Ustaz, kok sekian banyak keluhan? Loh, sekarang pertanyaannya, kamu selama ini ngajak refreshing enggak? Oh iya, Ustaz selalu ngajak refreshing. Kemana? Ke gunung, ke mall, ke pantai, ke taman bunga, ke tempat yang indah-indah. Pantes dia lupa dengan akhiratnya. Pantas dia lupa bahwasanya suami itu adalah jalan menuju surga bagi mereka atau jalan menuju neraka bagi mereka. Makanya selama sekarang coba ubah. Kalau istri-istrimu atau anak-anak perempuanmu mengajak refreshing, coba kasih jalan tuh TPU. Ya, gratis, memberikan kemanfaatan kepada negeri akhirat. Apalagi ajaknya kalau mau lebih afdol lagi, ayo sepertiga malam kita ke kuburan. Insya Allah antum disayang. Antum pasti dipeluk nanti. Iya enggak? Ke kuburan sepertiga malam. Yang selama ini merasa enggak pernah dipeluk lagi sama istrinya, ajak ke kuburan, insya Allah dipeluk. Iya. Nah, iya enggak? Rocky enggak pernah dipeluk. Nah. Hada huwa. Ya. Nah, jadi dalam Islam kaidah dalam menasihati pemimpin itu ada caranya. Tidak pernah dengan cara demo-demo, walaupun bahasa demonya diperhalus. Kalau demo haram itu kalau labelnya anarkis, lempar-lempar telur, lempar-lempar barang, gebuk-gebukan, itu anarkis haram. Tapi kalau demonya damai, pakai jubah, pakai sorban, la ilaha illallah katanya, kemudian label yang dibela adalah Al-Quran, berarti halal. Loh, siapa yang menyatakan demikian? Babi kalau ditaruh di hidangkan untuk orang yang berbuka jadi halal. Kalau untuk Nasrani ya haram, tapi kalau untuk yang berbuka jadi halal? Enggak, tetap zatnya sudah haram. Begitu juga demo. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala ahanahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin yang telah Allah azza wa jalla jadikan di muka bumi ini, maka Allah azza wa jalla akan hinakan mereka pada hari kiamat. Yang namanya demo itu enggak ada istilah demo mengangkat derajat pemimpin. Ada enggak demo mengangkat derajat pemimpin? Tidak. Di mana-mana demo itu merendahkan. Buktinya apa? Nasihat, yang nasihat munculnya sekian banyak manusia, yang alim datang, yang jahil datang. Ya enggak? Mengangkat derajat manusia enggak? Pemimpin dinasehati orang bodoh. Pemimpin dinasehati seorang pelacur. Pemimpin diteriaki rame-rame. Turun kau, naik kau, jatuh kau. Ada enggak demo menaikkan derajat pemimpin? Tidak, di mana-mana demo itu menghinakan derajat seorang pemimpin. Apalagi masuk surat kabar, lihat Presiden A didemo oleh jutaan rakyatnya. Jatuh wibawanya bukan cuma di depan rakyat, tapi di depan musuh negara tersebut. Dengan demo tersebut berarti kita telah membuka peluang musuh-musuh negara dan musuh-musuh kaum muslimin untuk masuk menyusup menghancurkan negara kita lewat tingkah laku kita sendiri. Ya, karena memang terkadang musuh-musuh agama dan negara itu banyak yang tidak jantan. Kalau langsung menyerang negara kita takut. Jadi caranya apa? Menghancurkan lewat orang-orang bodoh di antara kita. Atau menghancurkan orang-orang yang memiliki kepentingan politik terhadap negara ini. Makanya hati-hati. Ya, jangan mudah diprovokasi demo dengan atas nama agama Allah. Kalau mau membela Al-Qur'an, datang ke majelis ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Al-Qur'an akan terbela. Ya, maka Al-Quran akan terbela. Nah, ini diantara contoh apa tadi? Ulama yang matbu yang diikuti, dan dia termasuk tauhid. Kemudian juga kata Imam Ibnu Qayyim, diantara definisi tauhid adalah kita melampaui batas atau seorang hamba melampaui batas dalam hal al-ma'bud yang disembah. Hukum asal kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini asal daripada agama kita. Kemudian kita beribadah kepada asnam. Di sini contohkan mislul asnam. Kita beribadah kepada patung-patung. Ini perbuatan melampaui batas ya? Iya. Kita beribadah kepada gunung-gunung. Melampaui batas enggak? Iya, karena ibadah itu harusnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah itu hanya kepada Allah. Ya. Kemudian al-muta' melampaui batas dalam hal ya, melampaui batas dalam hal ketaatan. Kita taat kepada orang boleh, tapi ada syaratnya. Selama ketaatan tersebut tidak menyelisih ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Seperti contohnya di sini al-umara al-kharijina an ta'atillah. Kita mentaati para pemimpin-pemimpin yang telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Kata pemimpin, kamu ikut pesta demokrasi, taat salah. Karena demokrasi itu juga perkara yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan tidak berpahala mengikuti pemimpin yang mengajak kita untuk pesta demokrasi, salah. Tidak berpahala. Apa dalilnya? Bahwasanya demokrasi itu bukan dari ajaran Islam. Hah? Al-An'am ayat 116. Allah menyatakan fa in tuti aktsara man fil ardi yudhillunaka an sabilillah. Fa in tuti aktsara man fil ardi, apabila kalian itu mentaati mayoritas manusia di muka bumi ini, yudhilluka an sabilillah, mereka semua akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Sekarang hukum demokrasi itu apa? Hah? Suara kebanyakan suara Tuhan, ya enggak? Suara kebanyakan adalah suara kebenaran, benar enggak? Enggak. Melawan Al-Quran. Al-Quran bilang suara kebanyakan adalah suara setan. Suara kebanyakan adalah suara kesesatan. Kemudian kita berani menyatakan suara kebanyakan adalah suara Tuhan. Ini bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Kalau mau membela Al-Quran, tinggalkan pesta demokrasi. Ini antum lihat para pencetus demo-demo kemarin, ya, yang mengatasnamakan 212, 313, berapa lagi? Hah? 212 berasa belum? 313 kakaknya berasa belum? Ya, mereka-mereka yang mengatasnamakan demo membela Al-Qur'an, lihat rata-rata mereka adalah para politikus. Rata-rata mereka adalah para jurkam, para juru-juru kampanye. Mereka rata-rata adalah orang-orang yang memiliki kepentingan politik. Apa buktinya? Ngajak kepada partai. Ya enggak? Walaupun tidak ngajak kepada satu partai, tapi ngajak untuk mencoblos salah satu politikus. Itu namanya kepentingan politik, bukan kepentingan Islam. Ya, membela Al-Quran tapi menginjak Al-Quran dengan ajarannya, menunjukkan pengakuan mereka palsu. Kalau mau membela Al-Quran, terapkan isi yang ada dalam Al-Quran. Kata Al-Quran, suara kebanyakan itu suara kesesatan. Berarti apa definisinya? Jangan masuk pesta demokrasi. Itu namanya pembelaan terhadap Al-Quran. Al-Quran menyatakan u'budullah wa qadarabbuka ala ta'budu illa iya. Dan Allah Azza wa Jal telah memerintahkan kalian supaya kalian tidak beribadah hanya kepada Allah. Cara membela Al-Quran adalah dengan menerapkan tauhid. Ini salah satu pentolang yang menghidupkan demo-demo tersebut, semacam Habib Bahar bin apa? Smith. Siapa? Smith. Ya, katanya membela Al-Qur'an demo. Tapi lihat apa yang dilakukan, ngajarkan ilmu kebal. Ah, ilmu kebal adalah kesyirikan. Kalau semisalnya ilmu kebal itu ada dalam Al-Quran, Muhammad bin Abdullah gak akan bisa kena tombak dalam perang Uhud. Ini sampai kena tombak pelipisnya, sampai gigi rubaiyahnya, gigi gerahamnya itu tercungkil. Sampai ketika dakwah di Thaif dilempari batu oleh anak-anak, wajahnya berlumuran darah. Kalau semisalnya ilmu kebal itu dibolehkan dengan alasan ini ilmu warisan Nabi Muhammad SAW, Muhammad gak akan mempan tombaknya siapa? Musuh-musuh Allah. Nabi Muhammad gak akan mempan dilempar sama batu. Nabi Muhammad gak mempan diracun. Nabi Muhammad gak mempan kena tombak, kena pedang. Kemudian harusnya ilmu kebalnya ini diwarisi kepada manusia yang termulia setelah para nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab. Tapi Umar lihat meninggalnya karena apa? Ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pahlawannya orang Syiah sekarang. Begitu juga Utsman bin Affan, begitu juga Ali bin Abi Thalib, begitu juga Al-Hasan wal-Husain. Kalau semisalnya ilmu kebal itu ada, Al-Husain gak mungkin tewas terbunuh di Karbala. Buktinya Al-Husain tewas terbunuh. Ya, maka bagaimana mungkin kita membela Al-Quran tetapi dengan kita menjadi seorang yang musyrik kepada Allah, mengajarkan kaum muslimin ilmu-ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran? Makanya saya bilang palsu ngebela Al-Quran dengan cara demo. Buktinya apa? Yang demo itu rata-rata adalah orang yang tidak menegakkan Al-Quran. Belajar mungkin, karena di antara mereka ada yang doktor-doktor katanya, ada yang LC-LC, ya, banyak yang lucu-lucu sekali di situ, ya, alumni-alumni katanya Timur Tengah, yang katanya telah belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi memobilisasi perempuan untuk keluar dari rumahnya, untuk demo di jalan-jalan, lupa dengan firman Allah, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah mereka itu lebih baik, bukan jalanan bagi mereka itu lebih baik, bukan pula Monas. Ya, mereka mengajak anak perempuan untuk keluar ke Monas-Monas, berdesak-desakan dengan kaum muslimin, dengan laki-laki. Ya. Nah, maka membela Al-Qur'an itu dengan cara apa? Belajar dan mengamalkan Al-Qur'an. Bukan cuma label pembelaan, tapi praktek amalannya bertentangan dengan Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Sebelum kita